tak takoni sampeyan namine sinten, tak takoni teng roko menika sinten, tak takoni jenengan putrane pinten, estu kula pengen kenalan, lepat nyuwun pangapunten. Saket mawon.